الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، تلهد pertanyaan yang diajukan, semoga bisa dijawab. Apa ciri-ciri seseorang itu terkena fitnah? Atau dikatakan sebagai fattan ahlul fitnah. Ikhwan fitina azakumullah, apa yang disampaikan pada kajian kali ini adalah beberapa cara untuk mendeteksi seseorang itu maftun, fattan ataukah bukan. Yang pertama, ulfahnya. Ketika ulfahnya kepada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, sahibul fitan, ashabul masyakil, maka dia ashabatul fitnah, telah tertimpa fitnah. Yang kedua tadi, as-suhbah, persahabatan dia, pertemanan dia, majelis dia. Ketika dia bersahabat, berteman dengan orang-orang jelek, berteman dengan ahlul fitnah, berteman dengan para fattanin, dia juga terkena fitnah, asabahul fitnah. Itu alami, tidak bisa direkayasa, harus diintrospeksi pada kalau itu. Yang ketiga yang dijelaskan tadi adalah barakallahu fikum, ketika dia membenci ahlu sunnah, ketika dia tidak nyaman bersama dengan ahlu sunnah, apalagi membenci ulama sunnah, membenci para ulama sunnah yang tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan misinya, tidak sesuai dengan tokohnya, tidak sesuai dengan komunitasnya. Dia tidak menyukai ulama tadi, mencela ulama tadi, menikam ulama tadi, merendahkan ulama tadi. Itu ciri-ciri dia ashabatul fitnah, terkena fitnah, menyalahi sifatnya rusunah. Ciri-ciri yang lain adalah al-ashabiyah at-ta'assub yang diterangkan tadi. Fanatisme kepada tokohnya, kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada komunitasnya, kepada pondoknya, kepada yayasannya. Asabiyah. Bukan ittiba'us sunnah, bukan ittiba'ur rasul, bukan ittiba' manhaj salaf, tapi asabiyah. Benar enggak benar pokoknya, salah enggak salah pokoknya. Itu asabiyah, asabatul fitnah. Dia telah terkena fitnah dengan asabiyah tadi. Wallahul musta'an. Di antara ciri-ciri orang terkena fitnah adalah at-talawun. Dia berwarna-warni, ada perubahan manhaj, perubahan akidah, perubahan akhlak dari yang baik menuju perkara yang jelek ketika ada sebuah fitnah, ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Dulunya ma'ruf, sekarang dikatakan mungkar. Dulunya mungkar, sekarang dikatakan ma'ruf. Itu athar dari Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhoinya. Di antara lafadznya seperti itu. Kalau kamu ingin tahu, itu arata an ta'lam. Kalau kamu ingin tahu orang itu tertimpa fitnah atau tidak, maka lihatlah, perhatikan. Kalau dia menganggap mungkar hari ini sesuatu yang kemarin dia katakan ma'ruf, dia telah terkena fitnah. Atau dia katakan ma'ruf pada hari ini, yang kemarin dia katakan mungkar, maka dia telah terkena fitnah. Barakallahu fikum. Di antara ciri-ciri orang yang terkena fitnah adalah sifatnya al-arabil. Itu bahasa yang disebutkan Ibnu Hazm rahimahullah dalam risalahnya Mudawatun Nufus. Al-arabil jamaknya arabil. Rendah, hina. Orang yang rendah, orang yang hina. Yaitu seseorang yang dalam mendengarkan mau'idhah, ceramah-ceramah agama, yang duduk di majalisul ilmi, di halaqatul ilmi, duduk talabul ilmi mendengarkan ceramah agama, niatannya bukan al-istifadah, mengambil faedah ilmu, bukan dalam rangka untuk mendapatkan mau'idhah, siraman rohani, perkara yang baik dia ilmui, dia amalkan, perkara yang buruk dia ilmui, dia tinggalkan. Bukan dalam rangka untuk mengevaluasi akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya. Tetapi dia duduk di halaqatul ilm, di majalisul ilmi, mendengarkan audio-audio, rekaman-rekaman, online, live, dan semisalnya, dari durus wa muhadarat ahlu sunnah wal jamaah salafiyin atau du'atul sunnah atau ulama'u sunnah, dalam rangka untuk mencari sebuah zallatin tushi'uha. Itu bahasa Ibn Hazm. Ingin mencari ketergelinciran dari sang pembicara yang akan dia sebarluaskan, akan dia posting, akan dia share. Bahagia, bangga, bersuka cita, senang mendapatkan sebuah zallah tadi. Share kemana-mana. Fulan, fulan, fulan, fulan. Au gharibatin tusanni'uha. Atau mendapati sebuah gharibah. Pendapat yang aneh. Ada statement yang aneh. Yang salah, yang keliru. Kemudian dia gunakan untuk mencela, menjatuhkan, menghinakan, menikam sang pembicara. Barakallahu fikum. Itu kata beliau, ulaika al-aradhil alladhina la yuflihuna fil ilmi abadan. Mereka itu adalah orang-orang aradhil, orang yang rendah, orang yang hina, tidak akan sukses, tidak bakal bahagia dengan ilmu ini selama-lamanya. Wallahul musta'an. Jangan sampai ada pada kita, barakallahu fikum. Di satu sisi numpuk-numpuk, akhlak jeleknya seperti itu juga ada, ditambah lagi tujuannya tatabu'ul aurat, mencari-cari kaiban, ketergelinciran, kesalahan, du'atu sunnah, ulama'u sunnah, tujuan yang lainnya lagi untuk dalam rangka membela tokohnya, membela gurunya, membela pesantrennya, membela komunitasnya, membela golongannya. Barakallahu fikum. Nih demikian, nih demikian, nih demikian, nih demikian. Ketika dirinya ditegur, dinasihati, ada yang salah pada dirinya, ditegur, dinasihati, enggak mau nerima. Dibalas dengan cara tatabul aurat, dicari-cari kaiban, ketergelinciran, kesalahan orang yang menasih tadi, an-nasih tadi. Cari kesalahannya, ketemu, sikat sama dia, ditikam sama dia, dicela sama dia, dihancurkan sama dia, serang sama dia. Hadza radhil, orang yang sangat rendah, orang yang sangat hina. Akhlaknya, muamalahnya, seagama-agamanya. Hadza fattan, barakallahu fikum. Tidak akan bahagia, tidak akan sukses dengan ilmu selama-lamanya. Saya bayangkan semua orang mendapatkan faedah dari ilmu yang disampaikan, mau'idhah disampaikan, mendapatkan pencerahan ilminya, dapat faedah ilmu untuk diamalkan, untuk dipraktikkan dalam keseharian, ada pembahasan akhlak berhias dengannya, istifadah bil ilm. Yang ini tidak, untuk al-fitnah, na'udzubillah. radil. Hadza fattan sahibul fitnah. Teman penyelidik yang lainnya, barakallahu fikum, ini semua disampaikan untuk diwaspadai, jangan sampai ada pada masing-masing kita, barakallahu fikum. Ketika ada, segera istighfar, taubat kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Ketahuilah, tindakan-tindakan Anda itu la yadhurru illa nafsak, tidak akan memadharatkan kecuali diri kamu sendiri. Semua orang akan jadi tahu ternyata Anda fattan. Selama ini masya Allah, sekarang ketahuan ternyata Anda sahibul fitnah, ternyata Anda seorang radil dengan semua poin-poin tadi. Hati-hati, itu semuanya alami menyibak jati diri, barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Nah, bagaimana cara menjauhi teman-teman yang buruk? Ya tinggalkan, jauhi, lepas hubungan dengan mereka. Jangan lagi bersama dengan mereka, buang semua nomor-nomornya mereka, tinggalkan apa namanya komunitasnya, habitatnya, berganti dengan teman-teman yang baru. Sudah, kamu tinggalkan mereka semua, berganti dengan teman-teman yang salihin. Barakallahu fikum. Ngomongnya menjauh dari mereka. Nomor masih disimpan, masih komunikasi. Sok kadang reoni, ada magrur, tertipu, ada dusta dalam pengakuan dia menjauh dari orang-orang yang jelek. Tinggalkan sudah. Tidak bakal membahayakan kamu, tidak bakal rugi kamunya. Justru kamu yang akan mengambil kemanfaatan dengan jauh dari mereka bersama dengan ahlul khair. Kisah pembunuh 100 nyawa sebagai dalilnya. Ketika dia membunuh 99 nyawa dan kepingin bertaubat, yang dinasihatkan seorang alim yang dia datangi ketika itu ialah untuk pindah tempat. Apakah saya bisa bertaubat? Saya telah membunuh. Kamu punya taubat. Kata sang alim, walakin nagabi ardi su'in. Tapi kamu sekarang di tanah, di wilayah yang jelek. Fadhab ila makani kata wa kata. Kamu pergi ke tempat ini, tempat ini. Fafiha unasun salihun. Di sana ada sekelompok orang yang saleh, ibadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Engkau ibadah kepada Allah bersama dengan mereka. Tinggalkan yang lama-lama itu. Berangkat menuju ke tempat-tempat yang salihin. Berubah. Yang tadinya amalnya saleh menjadi amal yang saleh. Yang sebelumnya akhlaknya buruk, diperbaiki. Beramal saleh bersama dengan kaum salihin. Di antara faedahnya, di antara ciri-ciri jujurnya taubat seseorang. Meninggalkan yang lama-lama itu, buang semuanya, ganti yang baru yang baik-baik. Di antara ciri-ciri dustanya sebuah taubat adalah ngomongnya enggak lagi bersama, ditinggalkan, tapi masih disimpan. Kok kadang-kadang kangen, kok kadang-kadang reuni. Na'udzubillah. Jangan putih dustanya seseorang dalam taubat masih memuji-muji yang lama-lama tadi itu, masih bela-bela yang lama-lama itu. Sudah kamu ngerti jelek kok dipuji, jelek kok diajak reuni. Kamu ini enggak beres. Tinggalkan, ganti yang baru. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Masya Allah. Apakah ada obat untuk orang suka ghibah? Masya Allah. Jadi jelaskan tentang keharamannya ghibah, dampak negatifnya ghibah. Barakallahu fikum. Nah, cuman memang perlu dijabarkan, barakallahu fikum, terkait dengan masalah ghibah ini. Hukum asal ghibah atau perkara ini haram kan dalam Islam. Ada beberapa pengecualian yang bukan ghibah. Ini ternyata saya mendapati banyak dari kalangan salafi tidak paham bab ini. Bab-bab yang dalam pandangan syariah ilmiahnya dikecualikan dari yang namanya riba. Diklaim sebagai sebuah riba. Barakallahu fikum. Antum baca Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi menjelaskan dalam pembahasan haramnya riba, rincian detail poin-poin pengecualian diperbolehkan ghibah daripadanya. Di antaranya adalah ketika kamu diminta untuk diajak musyawarah, dimintai pendapat tentang seseorang yang mau diajak bisnis, yang mau menikahi putrimu, putrinya orang lain. Ya, dalam kondisi yang seperti itu kamu harus bicara apa adanya tentang keadaan dia, bagus katakan bagus, jelek katakan jelek, walaupun dia orang baik. Dan itu bukan riba. Ketika Fatimah bintu Qais, semoga Allah meridainya, selesai masa iddah, lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan dan Abu Jahal meminang aku. Gimana ya Rasulullah? Belum menerangkan apa adanya. Abu kalau Muawiyah ini, Muawiyah bukan Abu Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun Muawiyah rajulun sa'lukun la mala lahu. Dia orang miskin, tidak punya harta. Jangan sama dia. Abu Jahal ini la yad'u 'asa'an atitihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain dharabun linisa. Dia suka mukul perempuan. Jangan sama dia. Angkihi Usama bin Zaid. Kamu nikah dengan Usama bin Zaid saja. Ini seorang sahabi disebutkan kesalahan dia atau kelemahan dia, kekurangan dia. Dan itu bukan riba. Bukan riba. Di zaman sekarang ini, ya Allah, pembahasan begini yang sesungguhnya ma'ruf di kalangan salafiyin, tidak paham salafiyin. Jadi aneh tengah-tengah salafiyin. Ketika ada begitu, antum menghibai fulan. Takillah antum menghibai fulan, bukankah dia seorang salafi? Saudara kamu menghibai dia. Takillah. Aduh, gimana ya, mau menjelaskan orang ini kok roto-roto safih, ya iya. Roto-roto, ya gimana gitu. Ya apa ya? Loh, ini makomnya beda. Ini makomnya bukan membicarakan aib seorang untuk itu tuh riba. Ini makomnya dimintai musyawarah tentang si fulan. Ini mau nikahi putrinya orang. Mau diajak bisnis sama orang lain. Ya harus sampaikan. Jangan sama fulan. Ini orang gak amanah. Itu bukan riba. Jangan sama fulan. Dia track recordnya kurang bagus. Jatuh dalam banyak tindakan tips menips, suka nipu hartanya orang. Jangan sama dia. Itu bukan namanya riba, dibilang riba. Barakallahu fikum. Terutama dalam pembahasan babu tahdzir minasyarr, bukan riba, memperingatkan muslimin dari mara bahaya dari berbagai perkara kejelekan. Bukan namanya riba ya, akhi. Disampaikan dengan ilmiah. Bukan namanya riba, itu namanya nasiha. Barakallahu fikum. Gitu ya. Di pelajaran terlebih dahulu, barakallahu fikum dalam bab seperti ini. Masya Allah. Di kalangan para fatanin tadi, ahlul fitnah tadi, kalau barakallahu fikum yang terkait dengan dia, riba. Kalau dia ngurusi orang lain, itu bukan riba. Itu namanya nasiha. Allahul musta'an. Riba di gua, nasihat di lu, gitu maksudnya. Kalau kita orang, para nasihin, riba, kamu riba. Kalau dia riba, oh enggak, kami nasihat. Barakallahu fikum. Masya Allah, bagus ini pertanyaannya. Apa nasihat antum ya Ustaz, seorang da'i salafi namanya dijejerkan dengan da'i-da'i hizbi dalam satu poster dalam kajian rutin mingguan. Adapun pihak panitia kajian awam kaum muslimin. Kalau dari mereka panitianya, ahsan jangan. Dikarenakan termasuk takfir sawadihim. Memperbanyak jumlah mereka yang dijejerkan tadi. Ada kesan Anda bersama dengan mereka. Itu memantik fitnah. Solusinya adalah sampaikan kepada pihak takmir, mohon maaf yang sebesar-besarnya, akan lebih bagus ketika dibikin nafsi-nafsi posnya DWD. Mereka atum lah. Untuk saya pak mohon maaf, tidak usah pakai itu, atau kalaupun dipasang pamflet sendiri saja supaya tersendiri. Mohon maaf, saya nggak mungkin digabungkan sama mereka ini. Barakallahu fikum. Atau solusi yang paling zen lagi, hanya pinjam tempat. Panitia dari antum, semuanya salafiyin, pinjam tempat mereka. Pinjam tempat mereka, waktu sendiri, enggak sama dengan hizbiyin tadi, adakan sendiri. Hadza afdal. Hadza afdal. Barakallahu fiikum. Ya, ada upaya untuk memberikan masukan-masukan kepada mereka ya, kan. Jangan semata-mata diundang taklim, taklim tok ngono wae. Ada masukan, ada upaya untuk menerangkan sunnah kepada mereka, dakwah kepada mereka supaya ada perubahan. Nah, gitu ya. Barakallahu fiikum. Apalagi dijejerkan daftar bukan lagi orang awam. Ada afiliasi ke sebuah organisasi atau apa yang menyimpang gitu. Daftar khatib Jumat masjid ini adalah logonya mereka. Ya, jangan, ada lejis. Antum termasuk memperbanyak jumlah mereka. Jangan. Solusinya sendiri atau pinjam tempat. Itu yang paling aman. Barakallahu fiik. Apakah boleh sholat jamaah di masjid Ahlul Bid'ah? Selama bid'ahnya enggak mengkafirkan mereka, hukum asal boleh. Barakallahu fikum. Tapi bicara afdolnya, ya di masjidnya Ahlus Sunnah. Yang ngapain tempatnya mereka? Di masjidnya Ahlus Sunnah. Enggak ada Ustaz. Bangun. Jangan pasrah lah. Bangun. Kamu harus punya gerakan gitu loh. Tahun dengan yang lainnya, bangun. Atau musola kecil, apalagi masjid Zain, bangun. Atau menuju ke masjid Ahlus Sunnah yang di sekitarnya antum. Barakallahu fikum. Kalau belum memungkinkan sebuah kondisi yang saya kata memungkinkan harus ada di situ, sholat selesai pulang. Selama ahli bid'ah tersebut bukan yang kafir dengan bid'ahnya, sah. Afdolnya bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga perjuangannya ima antum datang ke masjid Ahlus Sunnah yang sekitar antum, wa ima antum bikin sendiri, merintis sendiri. Merintis. Jadi harus ada perintisan musola, musola, masjid, masjid Ahlus Sunnah. Bukan semata-mata merintis tarbiyah anak-anak plus perangkatnya. Harus gerakan membangun masjid salafiyin di mana-mana. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Ya, sambil diperhitungkan segala sesuatunya aman dari fitnah. Barakallahu fiikum. Masya Allah, banyak ya pertanyaan ini. Kalau banyak gini jadi bingung saya. Bagaimana kalau ulfahnya itu kepada lawan jenis? Loh, ya gak beres ya akhi. Ini hanya diperbolehkan dalam ikatan cinta. Ikatan nikah. Ikatan akdun nikah. Cinta. Ikatan akdun nikah yang sahih, yang syar'i. Nah, cintanya kamu, ulfahnya kamu dalam pernikahan tadi. Gitu. Ini kayak gini kok tanyakan sama salafi. Oh, posnya itu. Nah, ulfah kamu ketika dalam rumah tangga itu, ya kamu mencintai keluargamu, menyayangi mereka, sakinah, mawaddah, warahmah, ulfah, mahabbah semuanya sama keluarga kamu tadi. Barakallahu. Cuma aneh-aneh. Pertanyaannya tidak pembahasan ya. Tadi, bagaimana dengan saudara kita yang teman kerjanya orang awam, tapi tetap tahun dengan salafin, ta'lim dengan salafin, apakah termasuk dia berulfa dengan orang awam? Tadi saya katakan, contoh ulfa yang mubah tadi, ketika memang profesional pekerjaan saja ya, dan mubah dari pekerjaannya. seorang sunni salafi akan berusaha untuk mendakwai temannya tadi. Nah, kata. Ketika yang didakwai itu yang ngotot juga, seorang sunni salafi akan terbedakan. Perbedakan para ulama. Yang demikian tidak demikian. Tapi kalau kemudian dia sama temannya tadi kemana-mana sesuai dengan keawamannya, wah ini sudah tidak beres sudah ini. Terus kalau sudah masih tahun salafi ta'lim dengan salafi bersama dengan salafiin, hayar insyaAllah. Diusahakan mendakwai teman yang awam tadi dengan akhlakmu, budi pekertimu, tutur katamu, takliful qulub kepada dia supaya dia lebih nyaman sama antum. Pelan-pelan proses ajak dia untuk ta'lim. Gitu, salafi itu da'i loh di mana-mana, masya Allah. Dalam pekerjaannya pun nampak salafinya. Amanahnya, jujurannya, akhlak salafiin itu nampak dalam semua keadaannya. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Bahasanya kok susah dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Lo, masuk kayak gini sih salafi pertanyaannya. Apa sih? Mau tanya Ustaz, ana mau menikahi seorang perempuan yang sangat cantik. Tapi suaminya masih hidup. Apa boleh saya merebut perempuan itu Ustaz? Bagaimana hukumnya? Haram ya akhi. Takillah, takillah. Ah, masuk salafi kayak gini. Takillah, dijaga hatinya. Banyak beramal soleh, berilmu yang bagus. Takwa kepada Allah. Ini perkara yang haram ya akhi. Anda terfitnah dengan perempuan. Takillah. Ini kok ngumun pertanyaan kayak gini. Ono-ono wayantun. Yesus. Siapa tuh Wahabi? Bolehkah kita bangga dipanggil Wahabi? Wahabi itu barakallahu fikum nisbah kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Mereka juluki sebagai Wahabi. Yang pertama kali menjuluki beliau dengan Wahabi dalam rangka untuk membuat umat lari itu dari kalangan kaum kufar orientalis. Barakallahu fikum. Kaum kufar, para penjajah-penjajah dari kalangan luar, dari kaum kufar. Mereka tidak ridha dengan dakwah beliau barakallahu fikum. Kemudian dipakai oleh hampir semua musuh-musuh sunnah untuk barakallahu fikum melawan salafiyin al-sunnah, menjelekkan mereka dan segala macam. Digambarkan seakan-akan mereka itu orang yang ekstrim, orang yang hulu dan segala macam. Semuanya kadzab, semua hoax. Beliau dituduh suka mengkafirkan orang, ada kadzab. Ini semua ya kawan. Semua dusta. Dituduh begini, begini, begini. Semuanya itu dusta, semua atas sama beliau barakallahu fikum. Wah, beliau seorang alim sunni barakallahu fikum yang diakui keilmuannya oleh para ulama ketika itu. Dan Allah kasih keberkahan pada dakwahnya. Tidak ada yang mencintai beliau kecuali orang baik, seorang sunni salafi. Tidak ada yang membenci beliau kecuali yang menyimpang barakallahu fikum. Secara akidah salaf, dakwah salaf ya, nama ini dari musuh-musuh Islam. Sehingga ketika antum bangga, harus bangga jadi seorang muslim yang di atas sunnah. Muslim sunni, bukan dengan nama ini. Barakallahu fikum. Secara namamu juga bagus masya Allah gitu loh. Namanya kan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini panggil Al-Wahabnya itu. Al-Wahab itu nama Allah Azza wa Jal. Wahabi berarti mengikuti Allah Azza wa Jal. Bagusnya ikhwan. Gobloknya mereka begitu. Kaum kufar itu. Gak ngerti agama, gak ngerti bahasa Arab. Namanya begitu dia. Mau ngasih nama Muhammadi gitu. Gak enak. Bagus dong mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Tau Wahabi aja. Tau goblok lagi merekanya itu. Dan namanya Allah Azza wa Jal. Tapi pengikutnya Allah Azza wa Jal kan bagus gitu. Itulah kaum kufar. Allahu musta'an. Wis kafir goblok lagi. Allahu musta'an. Nah. Sekarang ini diopinikan secara masif semua terorisme, radikalisme, takfirisme, jihadisme yang menyimpang semuanya Wahabi. Ada kadzab dari para kadzabin, dari para munharifin, dari para mubtadi'ah, musuh-musuh sunnah barakallahu fikum. Nah, caranya itu enggak usah kamu tangkapi. Di masyarakat antum tampilkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, antum tampilkan itu semua perkara yang dusta, antum bukan takfiri, antum bukan jihadi yang menyimpang. Tunjukkan semua tadi. Perbuatan ada waktunya, keterangan sedikit kepada masyarakat. Barakallahu fikum. Nah. Jambiro ini. Si. Oh, masih ada waktu. Bagaimana dengan para pemuda dan pemudi yang sekarang yang kebanyakan sekarang condong kepada orang kufar? Apakah bisa kita nilai dia termasuk mereka? Masya Allah. Ini yang namanya tasyabbul kufar, tawali bil kufar, wala kepada orang kafir. Ada perincian hukum. Ada at-tawalli atau al-muwalat al-wala al-kulliyah. Loyalitas secara totalitas. Ya, membenarkan akidah kaum kufar, membenarkan keyakinan mereka, secara akidah, secara agama mereka, plus yang lain-lainnya. Ada kafir, murtad dari Islam. Barakallahu fikum. Ada yang tidak, juz'i. Ini hukumnya haram, dosa besar, barakallahu fikum. Sehingga perlu ditanamkan kepada mereka semua, pemuda-pemudi Islam, terutama salafiyin, mereka harus memiliki izzatul Islam was sunnah. Tanamkan kepada mereka kemuliaan Islam dan sunnah. Rendahnya kaum kufar. Penyimpangan yang ada pada mereka. Sehingga diarahkan supaya betul-betul bangga dengan jati diri sebagai seorang muslim dan muslimah. Itu mulia mereka di situ. Jaya mereka di situ. Dan semua hal. Pakaian, gaya rambut dan segala macam diarahkan kepada mereka semua. Nah, Allahul Musta'an. Ada seorang ikhwah yang mengambil ilmu dari para da'i youtuber. Iki ikhwah sopo? Masuk salafi. Enggak lah. Kalau da'i youtuber, enggak ada salafi da'i youtuber. Tapi kalau ceramah-ceramah mereka ada yang menguploadnya di YouTube, mungkin. Tapi enggak pakai gambar. Suara tok gitu. Barakallahu fikum. Ada. Tapi ini kan da'inya da'i youtuber. Sopo iki da'i youtuber iki? Sebutkan namanya. Anda yakin tidak ada dari kalangan salafi dan sunnah jamaah. Lah kok bisa mengambil ilmu dari dia gitu loh. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini betul agama, lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Di antara ciri-ciri orang yang terfitnah, ini di antaranya. Tambahkan lagi. Tidak selektif dalam mencari guru, belajar kepada orang-orang yang menyimpang barakallahu fikum. Sopo dak youtuber, kenapa pengin tahu itu? Adakah salafiyin da'i salafi youtuber gitu? Ada gak? Hah? Insya Allah ada ya. Barakallahu. Maksudnya da'i salafi, salafi ini ya, ceramah di kamera gitu. Waduh. Jangan-jangan sekarang ada yang kamera saya ini. Terus di upload terus di YouTube gitu. Wah, ini harus dicurigain. Tahu saya gak ada. Tolong para ikhwan, kalau memang ada yang seperti itu, taubat kepada Allah Azza wa Jal. Ilmu itu harus selektif, mengambil ilmu dari kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Ada fenomena di sebagian anak-anak salafiyin melontarkan ujaran kepada anaknya orang-orang awam atau bukannya semanhaj. Dasar kamu anak orang awam, dasar kamu anak khawarij. Wah, jangan ya. Itu tidak bagus. Kalaupun ada, tolong dibenahi. Orang tua ngasih arahan-arahan barakallahu kepada anak-anak, ditanamkan kepada mereka khawarij itu menyimpang, pemahaman mereka itu menyimpang. Tapi dalam muamalah sehari-hari itu ada muamalah umum. Ya, umum ya, kan. Tampakkan akhlak yang mulia secara umum saja ya, kan. Kalau lebih daripada itu. Apalagi untuk orang-orang awam di ta'liful qulub. Atau mereka kaum khawarij, orang-orang mereka ketika mungkin kamu ta'lif dengan tanpa mengorbankan akidah kamu dan manhaj kamu, ta'lif. Dakwah memang pada perkara sunnah para khawarij. Ini kurang tepat. Ini yang membuat orang lari dari dakwah salafiyah. Kurang hikmah dalam bermuamalah barakallahu fiik. Suatu masjid masih menerapkan jarak bagi jamaahnya, padahal pemerintah sudah membolehkan untuk rapat. Bagaimana itu? Ya taati pemerintahnya. Kalau seperti yang antum sampaikan di sini ya, ketika ada pembolehan, taati pemerintahnya dan kembali pada hukum asal rapatnya shaf dalam sholat. Barakallahu fikum. Amin ya ikhwan. Tapi kalau belum, ya pemerintah masih minta prokes dan segala macam, terapkan prokes dalam mereka mentaati waliul amr. Jadi untuk pembahasan rapat buka itu kebijakan pemerintah, bukan kebijakan afwan kepala pondok. Merekanya koordinasi dengan pihak terkait, menyampaikan kondisi ma'ahadnya begini-begini. Gimana pak? Oh jangan saat jarak dulu. Ya khair. Ini gimana? Oh monggo saat silakan. Softnya tambah jarak, masker jangan lupa gitu, terapkan. Aman Ustaz, beres, longgar, kayak dulu lagi. Alhamdulillah, begitu. Ini haknya waliul amr. Barakallahu fikum. Mereka bikin undang-undang sak ngono oke, diabaikan begitu saja. Ini pembahasan kewenangan waliul amr. Barakallahu fikum. Antum tinggal koordinasi dengan mereka. Jelaskan serinci-rincinya kondisi antum dan minta pandangan kepada mereka terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Apakah dibenarkan karena alasan ekonomi inventaris rumah yang dia dapatkan untuk terus bersahabat dengan sahibul hawa atau para masyibuh? Ya tidak bisa tuh ya. Keselamatan akidah didahulukan, kemaslahatan manhaj dahulukan. Ekonomi di mana bisa kamu cari? Barakallahu fikum. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai masalah ekonomi, akidahmu digadaikan, manhajmu digadaikan, akhlakmu digadaikan. Lah. Percaya kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal kepadanya, berazam kuat, tinggalkan ashabul bidah, tinggalkan ashabul fitan, tinggalkan ashabul syubhah, bersama-sama dengan salafiyin, dengan orang yang bertakwa, dengan salihin. Insyaallah di tempat yang baru akan banyak kemudahan-kemudahan barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam hadis, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang dengan sesukaan Allah Azza wa Jalla, Allah akan gantikan untuk dia yang lebih baik daripadanya. Kamu tinggalkan sahibul hawa, kamu tinggalkan kaum fusaq, kamu tinggalkan ahlul fitnah. Kamu tinggalkan mereka semua walaupun harus mengorbankan ekonomi. Lillahi ta'ala. Akan diganti yang lebih baik lagi insyaallah taala. Rasul yang memberikan janji dan jaminan barakallahu. Wallahu musta'an. Bagaimana hukumnya seseorang yang secara ekonomi diberi kekayaan tapi memilih hidup sederhana karena mencontoh para salaf? Seperti sahabat Umar bin Khattab, semoga meridainya, yang ciri khas pakaian beliau. Ciri khas. Ada tambalannya. Siapa bilang ciri khas? Kebetulan adanya itu ditambal. Barakallahu fikum. Kok jadi ciri khas? Afwan, jangan salah pemahaman. Tidak ya, Afwan. Yang dianjurkan hidup bersahaja. Tidak menampakkan glamor dunia. Naam. Yang halal dimakan. Tidak berlebihan terkait dengan perkara dunia. Memiliki baju yang bagus itu boleh. Pakaian bagus itu boleh. Tapi jangan mahal banget gitu, mubazir. Bagus kan harus mahal. Itu namanya jamal. Bukan kesombongan. Ada katakan, ya Rasulullah, ada di antara kita yang kepingin pakaian bagus. Dikatakan, inna allaha jami'u yuhibbul jamal. Allah itu indah dan minta keindahan. Barakallahu fikum. Sehingga sederhana, tapi bukan dengan cara compang-camping kayak gini gitu. Sengaja dirobek bajunya tambali kabeh. Pakai. Kenapa ya, akhi? Mencutu kaum salaf. Nauzubillah. Maha kata. Dulu kan emang enggak ada kondisi, mau apa lagi? Ketika ada mereka pakai baju yang bagus. Barakallahu fiik. Cuma enggak glamor, enggak glamor. Barakallahu fiik. Difahami insyaallah ya. Jadi jangan glamor berkaya-kaya ria semua dengan kayaannya, jangan berfakir-fakir ria, miskin-miskin dia, juga enggak tepat. Sama saja, tengah-tengah dengan batas kemampuan. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana caranya agar keluarga kita, teman-teman kita yang masih awam agar bisa mendapatkan hidayah dan taufik mengenal sunnah ini? Setelah saya mengenal sunnah, saya juga ingin keluarga, teman-teman juga mengenal. Masya Allah. Yang pertama, doa. Doakan untuk mereka berkhusus taufik wal hidayah. Itu sunnah. Yang kedua, dakwai mereka dengan akhlakmu. Ya, perangimu. Itu hal-hal yang sangat menghiasi, yang bisa menarik simpati. Sama orang tua, bakti sama orang tua. Semakin taklim, semakin ngaji, semakin bakti sama orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Semakin ngaji, semakin taklim, semakin menyambung hubungan kefamilian dengan kerabat dengan cara yang ma'ruf. Terkait dengan teman-teman, muamalah umum. Ya, ketemu untuk sapa, salam, tanya kabar, begitu aja. Pelan-pelan dikasih masukan-masukan. Hakan. Meminta aliful qulub. Sesekali datang ke teman, ngasih hadiah kepada mereka, parfum kayak, atau madu kayak, atau herbal kayak, atau apa. Ta'liful qulub. Hakan. Difahami insyaAllah ya. InsyaAllah ya, dengan cara seperti ini, pelan-pelan kita punya proses, diharapkan mereka bisa lembut hatinya, mengerti keindahan sunnah, maka perlahan kamu ajak mereka untuk belajar sunnah, memahami sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah. Bismillah. Diisi dengan doa untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Jam 1 lebih 2. Saya cukup sekian. Alhamdulillah. Tidak semua dijawab. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.